Ada pertanyaan, bolehkah seorang da'i salafi mengajarkan kitab yang ditulis oleh Syekh Hizbi? Jangan. Jangan. Madam, selama di sana ada kitab-kitab para ulama al-ma'rufin, al-mashhurin, ma'ruf bi'ilmihi, ma'ruf bi'istiqamatihi, maka kenapa kita harus pakai buku-buku Hizbi? Yang bisa jadi dalamnya sekian banyak syubhat yang mungkin terasa atau tidak terasa. Bolehkah kita menerjemahkannya? Sama saja, jangan menerjemahkannya. Bagaimana ketika ibadah ini dirasa berat, kemudian kita mengeluh? Apa ini termasuk syirik atau membatalkan ibadah? Qanifnina azakumullah. Jangan memberat-beratkan ibadah. Alaika bima tutiq, atasmu untuk mengerjakan yang kamu mampu, sehingga tidak muncul keluhan-keluhan. Inna hadha din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walayushad din illa ghalaba, tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali dia akan kalah. Enam, sehingga tidak boleh mengeluh. Kenapa dia harus mengeluh? Padahal dia sendiri yang mengerjakannya. Kerjakan semampunya, kerjakan sebisanya. Ketika seorang istri Rasulullah SAW mengabarkan, ketika Rasulullah dalam ada tamu, kata Rasulullah, kan, ya Rasulullah, dia si fulana, darinya begini. Muka Rasulullah SAW tidak menunjukkan senang. Ketika ditunjukkan betapa hebatnya ibadahnya, beliau menyatakan, alaikum mimma tutiqun, atas kalian yang mampu, jangan memberat-beratkan. Bismillah, apa nasihat ustaz bagi ikhwah di satu daerah yang memiliki ustaz-ustaz tapi enggak akur dan sulit untuk bersatu padahal sama-sama dai salafi? Mungkin ikhwah ingin bersatu. Ya. Terjadi yang seperti itu. Qanifina a'azakumullah. Yang jelas kalian sebagai santri, sebagai talibul ilm, mengambil ilmu. Jangan ikut mengurusi perkara-perkara yang terjadi di antara mereka. Ambil ilmu ke sana, ambil ilmu ke sini. Kalau dua-duanya ahli sunnah, dua-duanya salafi, dua-duanya bersama para ulama ahli sunnah. Kecuali kalau yang satu sudah ditahdir oleh para ulama atau mengikut orang yang sudah ditahdir oleh para ulama, saat itu kita bisa memilih yang lebih selamat. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah menghadiri daurah syekh yang melaksanakan oleh Turkornai dan kawan-kawannya bulan depan? Boleh dengan cara online sebagai sama-sama mereka. Qanifina akumullah. Yang semestinya bagi mereka adalah mengumumkan taubatnya, membuat daurah khusus, daurah pembatalan terhadap perkataan-perkataan yang telah lalu, sebagaimana penasihatkan oleh para ulama. Itu seharusnya, supaya jangan terjadi fitnah seperti sekarang ini. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana dengan ikhwan yang tidak mau taklim karena tidak cocok dengan panitianya, padahal rumahnya dekat dengan taklim tersebut, padahal pembicaranya ustaz ahlu sunnah? Qanifina a'azakumullah. Sering terjadi seperti ini, dan sudah saya sering nasihati berkali-kali. Kenapa kamu karena jengkel sama si fulan, akhirnya kamu gak mendapatkan ilmu? Siapa yang rugi? Si fulan gak rugi, panitianya dapat pahala, masya Allah, kamunya rugi. Kenapa gak dapat ilmu? Gak mendapatkan barokah majlis, gak mendapatkan doanya para malaikat di majlis tersebut? Maka itu adalah kebodohan, rugi sendiri. Sampai dia tanya, tak tegur, jawabannya, kalau ustaz ngisi masjid lain saya hadir. Astagfirullah. Ini watak yang enggak bagus. Watak yang enggak bagus. terlalu keras seperti itu terhadap saudaranya, padahal kadang-kadang permasalahannya masalah dunia, permasalahannya masalah urusan bisnis, memplang, utang, atau paling besar permasalahan-permasalahan yang berkait dengan ketersinggungan. Jengkel, tersinggung saya. Nasihat Imam Tsauri tadi adalah jangan engkau la takun hida, jangan engkau terbawa emosi, jangan marah. Orang marah, orang emosi, berpikirnya enggak tepat, berpikirnya enggak wajar, berpikir ngawur, sampai merugikan ilmu hanya karena jengkel, hanya karena marah. Pokoknya saya enggak mau nginjak masjidnya sama sekali, padahal masjid Ahlus Sunnah, yang datangnya para asatidz Ahlus Sunnah. Dia enggak mau. Kenapa? Karena waktu bangunan masjid ribut. Saya maunya begini, dia maunya begitu, dan dia kalah. Jengkel, kalau gitu saya tidak mau nginjak lagi. Abadan. Ini khudinan a'azakumullah yang dinasehatkan oleh para ulama untuk jangan, jangan, jangan. Bahkan dinasehatkan oleh Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan emosi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Akhirnya kamu rugi. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menghisabnya. Kalau itu adalah kamu terdolimi misalnya, ikhlaskan. Jadi pahala di sisi Allah taala. Ustaz, bagaimana afdalnya jika ditanya oleh seseorang yang tampaknya seorang ahli bid'ah, gayanya, bicaranya, apakah harus jawab atau diam dan meninggalkannya? Sementara kita ada beberapa orang yang melihat kita, jika menjawab khawatir jidal, kalau tinggal orang-orang am jadi mencibir. Di sini disebutkan dengan kalimat tampaknya seorang ahli bid'ah. Saya yakin kan? Dengan tanda tanya bahasanya, bukan orang yang terkenal. Kalau orang yang terkenal pun mau jadi afdal, tinggalkan. Sebelum dia ngomong, kamu tinggal. Saya mau ber... Kamu udah pergi. Baru mau tanya gitu, saya mau tanya. Kamu udah pergi. Udah hilang. Dan itu nasihatnya Syekh Muhammad bin Hadi ketika bicara masalah hajuri. Jangan boleh datang ke tempatmu. Usir dia sebelum bicara. Usir dia sebelum bicara. Benar. Baik. Maka kita hadapi kalau orang yang kayak-kayaknya ini orang memang sepertinya ahli bid'ah, bahkan mau jidal, maka jawab dengan singkat kemudian tinggal. Jangan mau terbawa debat. Kalau kamu bisa menjawab, jawab dengan singkat, selesai. Bahwa itu adalah bid'ah muhdatsah, kamu pergi. Itu haram, dikatakan oleh para ulama, secara sepakat bahwa itu haram, tinggalkan. Tapi itu kan terserah kamu. Itu jawaban saya. Titik. Jangan ini. Artinya sesuai dengan nasihat Syekh Al-Albani dan lain-lain, ilqi kalimatak wamshi, sampaikan ucapanmu jalan. Kalau kamu bisa menjawab dengan ringkas. Kalau kamu enggak bisa, tanyakan sama ustaz saya. Itu ya. Bagaimana menyikapi orang tua yang selalu ingin membahas agama dengan debat? Menurut kita belajar itu harus bisa bertanggung jawab, jangan takut debat. Kalau memang sudah yakin benar, bagaimana harus bersikap pada orang tua? Qul inna a'udzubikallahi sama jawabannya. Ya. Terangkan sampai jelas. Ya. Nah. Mana persiapan belajar aman dari sisi keilmuan, apa harus lebih dahulu bisa bahasa Arab? Sebaiknya begitu ya. Karena sebagian orang yang berangkat dalam keadaan belum bisa bahasa Arab merepotkan ikhwan kita sendiri di sana ya. Ada teman-teman kita yang sedang belajar terganggu dengan dia ya. Apa tadi? Maksudnya itu setelah pulang merepotkan ya. Jadi sebaiknya belajar bahasa Arab dengan baik ya. Kemudian berangkat. Dan juga kedewasaan. Kalau masih kekanak-kanakan jangan. Sebab di sana tidak seperti pondok-pondok kita di sini yang diawasi dan sebagainya dan ketat. Di sana CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi kalau malas-malasan ya nggak ketahuan, aman-aman saja. Tetapi rugi dia jauh-jauh ke sana dalam keadaan seperti itu. Sehingga kalau bisa memiliki kedewasaan dan memiliki bahasa Arab yang cukup lah, sehingga perlu sampai alim. Yang penting sedikit punya dasar-dasar bahasa Arab, sehingga orang ngomong tidak terlalu jauh dari apa yang dia pahami. Apakah cukup kita menuntut ilmu dengan taklim seminggu sekali? Kurang walaupun tiap hari. Kurang walaupun tiap hari. Jangankan seminggu sekali. Khonafidina azakumullah. Ilmu itu, kata para ulama, memiliki sekian wadi. Ilm, audia. Memiliki sekian wadi. Satu lembahnya, kamu arungi seumur hidupmu, tidak akan selesai. Kira-kira gimana? Seminggu sekali atau sebulan sekali? Satu lembahnya itu tidak akan selesai sampai kita mati. Nah, bagaimana tingkat belajar bahasa Arab? Bagaimana tingkatan belajar bahasa Arab? Apa maksudnya? Muhim belajar dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama, dari yang sederhana kemudian yang semakin luas, semakin luas. Ya. Sudah tanya, sudah jawab. Apabila diundang kajian yang panitianya orang yang gak jelas tapi mengaku salafi, apakah kita mendatanginya? Qanabina na'azakumullah, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini kan gak jelas kan? Nah, kata Imam Sauri tadi, nam da' ketiron, tinggalkan kebanyakan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Sebagaimana diriwayatkan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ngaku salafi itu banyak. Hatta sufi ngaku salafi. Pondoknya pondok salafiyah, ternyata ngajarkannya sihir. Iya, pondok salafiyah tertulis. Tapi ngajarkannya semedi di kuburan, dan kemudian tiba-tiba datang sosok-sosok sesuatu. Kenapa? Apa hukum meminum safran atau sofrang? Apa itu? Nggak tahu. Hah? Sofrang. Safran. Bahkan diganti soprang. Wallahu a'lam. Apa mengambil ilmu dari hizbi termasuk amalan bid'ah yang dibenci oleh Allah? Qanibina a'zakumullah, ijma' para ulama yang menyatakan untuk menjauhi ahlul bid'ah. Nah, dan Syekh Syekh Muhammad bin Hadi tegas menyatakan wahaulais sururiyin ahlul bid'ah. Tegas beliau menyatakan demikian. Tentang fenomena dari mana kaum muslimin beramai-ramai menggeser arah kiblat 5 derajat ke arah kanan, apakah hal ini benar? Saya juga enggak tahu. Atas dasar apa? Enggak ngerti. Sekarang sudah banyak alat-alat canggih untuk menunjukkan arah kok. Jangan ke arah kiblat, arah Ka'bahnya di mana kelihatan. Ya. Sekarang ini dengan berbagai macam kemajuan-kemajuan mereka, ya, teknologi bisa. Ya. Bahkan dengan HP-HP kalian bisa diketahui di mana arah kiblat. Nah. Bagaimana mungkin kita akan memiliki pemimpin salafi sedangkan salafi sendiri menghindar dari kekuasaan? Gimana kira-kira? Khamilin a'azakumullah. Kita berharap semoga masyarakat Indonesia menjadi salafi. Bukan menginginkan saya jadi pemimpin salafi atau bukan. Menginginkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat ahli sunnah. Otomatis pemimpinnya ahli sunnah. Nah, kalau sekarang pemimpinnya salafi, oh ada partai salafi, gimana kira-kira? Bisa? Dia memimpin menegakkan syariat Islam di Indonesia? Di demo rame-rame. Kenapa? Karena mayoritasnya dalam keadaan tidak mengerti apa itu salaf, apa itu sunnah, apa harusnya, apa kewajibannya, gak paham. Maka yang kita fikirkan adalah menyebarkan dakwah salafiyah, mengajarkan mereka tauhid, mengajarkan mereka sunnah, mengajarkan mereka usul ahli sunnah. Itu yang kita pikirkan. Tidak memikirkan bagaimana kekuasaan harus kita rebut. Nah, otomatis kalau masyarakatnya muslimin, pimpinannya muslimin. Kalau masyarakatnya pencuri, pimpinannya pencuri. Ya, otomatis itu. Apakah boleh memberi gelar Al-Hafidh kepada seorang yang hafal Al-Quran? Sebagaimana ada sebagian ikhwan memberikan gelar Al-Hafidh. Khawatir ketukar dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan mereka memberikan gelar pada imam-imam tersebut bukan hanya hafal Quran, tapi hafal kitab-kitab hadis. Barakallahu fikum. Ya tidak apa-apa. Wallahu alam, saya enggak tahu ada larangan Al-Hafidh, tapi ada muqayyad, ada yang am. Ada yang muqayyad Hafidh maksudnya bilan. Ada Al-Hafidh dalam artian alim, Hafidh ulum, ilmu dari Qur'annya, hadis sebagainya. Cuma tadi itu khawatir ketukar. Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang mana ya? Yang santri itu atau yang nulis kitab? Akhirnya ketukar. Anam barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakum wa la ilaha illa anta subhanaka. Ada surat khusus rupanya pertanyaannya. Wah, panjang banget. Barakallahu fikum. Keutamaan ilmu dan ulama. Yes. Mungkin pulang. Kita masih pulang. Suruh. Suruh.